Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah mengambil cabang yang keempat berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa setiap sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pasti akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Di antara sifat-sifat Allah adalah Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai mata, Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai jari jemari. Naam. Itu semua di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua sifat tersebut untuk dirinya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan dirinya, tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Kemudian pasti setiap sifat Allah akan dihadapkan dengan tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah hiya hakikiyah? Apakah sifat-sifat Allah itu nyata, ada, atau hanya sebatas majas, perumpamaan saja? Naam, maka jawabannya adalah ya. Hakikat itu semua adalah nyata. Ya, sifat-sifat Allah itu Subhanahu wa taala adalah nyata. Sifat yang hakiki ada, bukan hanya majas atau perumpamaan. Naam. Ini yang harus kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat tersebut hakiki, tetapi tidak menyerupai dengan sifat makhluknya. Wajah Allah sesuai dengan kemuliaan, kesempurnaan, keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Begitupun juga dengan tangannya, matanya, jiwanya, jari jemarinya. Nah, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kemudian pasti akan dihadapkan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu hal yajuzu takyifuha, bolehkah membagaimanakan? Maka jawabannya, la yajuz takyifuha, tidak boleh membagaimanakan. Kita sudah mengetahui dengan sifat-sifat Allah yang tadi kita bacakan, dan itu tidak boleh dibagaimanakan. Yakni menghayalkan, berimajinasi bagaimana ya wajah Allah, bagaimana ya tangan Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana. Ini tidak boleh. Cukup kita imani Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari jemari sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita membagaimanakan. Ketika muncul pada pikiran kita ingin membagaimanakan sifat Allah, berhayal, tinggalkan, tepis. Ini tidak benar. Ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, tepis. Jangan diteruskan. Kemudian kita berhayal mengada-ada Allah begini, Allah begitu, jangan. Karena akal kita terbatas. Wala yuhituna bihi ilma, tidak ada kemampuan ilmu kita bisa meliputi apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup iman Allah mempunyai sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungannya, tanpa kita membagaimanakan, menghayalkan, oh seperti ini, seperti itu, jangan. Nah. Kemudian pertanyaan yang pasti akan dihadapkan lagi, yaitu hal tamatsala sifatil makhluqin, apakah sifat-sifat Allah itu serupa atau sama dengan sifat makhluk? Maka jawabnya adalah tidak sama. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, artinya tidak ada suatu apapun dari makhluk ini serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syai'un ini nakirah. Nakirah dalam konteks penafian, ya, konteks penafikan. Laisa ini menunjukkan keumuman, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala, ya, kita pun sudah juga membahas empat perkara yang tidak boleh ya dilakukan ketika memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara yang tidak boleh dilakukan ketika memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? At-tahrif, memalingkan. Ya, ini memalingkan dari mana zahir. Seperti kaidah yang sudah kita ambil, bahwa di dalam memahami dalil Quran wa sunnah, yang berkaitan dengan sifat Allah atau nama-namanya menetapkan di atas zahirnya. Ketika disebutkan wajah, mana zahir yang tersirat apa? Ya wajah yang hakiki. Jangan kemudian ketika disebut wajah dipalingkan kepada makna yang lain, pahala maksudnya, tidak. Tetapi ditetapkan di atas makna makna zahir. Sehingga at-tahrif itu tidak boleh di dalam memahami dalil tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ini yang pertama, tidak boleh memalingkan makna dari zahir ayat. Kemudian yang kedua, at-ta'til, meniadakan. Allah punya wajah? Tidak punya. Allah punya tangan? Tidak punya. Allah Maha mendengar? Tidak. Allah melihat? Tidak. Ini namanya meniadakan, menolak. Ini juga sama, tidak? Tidak boleh. Dan ini terjadi pada orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka semua meniadakan atau menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan, kalau kami menetapkan Allah punya wajah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya wajah. Kalau gitu kita tolak saja, Allah enggak punya wajah. Nah, ini akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Nah, tetapi akidah Ahlus Sunnah menetapkan, karena Allah telah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Bagaimana mungkin kita menolak apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya? Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak boleh, apalagi? At-takyif, ya, membagaimanakan tadi, menghayalkan, berimajinasi bagaimana ya bentuknya Allah, bagaimana tangannya Allah dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Nah, terlarang di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hal yang terlarang dari memahami nama dan sifat Allah. Apa yang keempat? At-tamtsil, memisalkan. Dengan menyerupakan Allah terhadap makhluknya. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini namanya tamtsil. Terlarang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu al-farqu baina tamtsili wat takyif. Perbedaan antara tamtsil, memisalkan, dan takyif, membagaimanakan. Nah. Kalau perbedaannya at-tamtsil menyerupakan yaitu dzikru kaifiyati sifah muqayyadah bi mumatsil. Yakni menyerupakan dengan sesuatu perumpamaan. Iya, ini memisalkan dengan sesuatu yang ada. Seperti tadi, wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini namanya apa? Tamtsil, menyerupakan dengan sesuatu yang ada. Menyerupakan dengan wajah makhluk. Adapun takyif, dzikru kaifiyati sifah ghairu muqayyadatin bimumatsil. Menyebutkan bentuk Allah, bentuk sifat Allah tanpa mengaitkan dengan perumpamaan, dengan dia berhayal bagaimana ya wajahnya, bagaimana ya tangannya, mungkin besarnya begini, mungkin warnanya begini. Ini namanya membagaimanakan. Ini tertolak. Nah, jadi ini perbedaan antara tamtsil dengan takyif. Kalau misal tamtsil, misal dari tamtsil, ayyakul al-qa'il, seperti perkataan seseorang, yadullahi kayadil insan, tangan Allah seperti tangan manusia. Ini tamtsil, menyerupakan. Wa misal takyif, adapun misal untuk takyif atau membagaimanakan, ayyatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan la mathila laha fi aidil makhluqin, yaitu mengkhayalkan, ya, menggambarkan tangan Allah bentuknya dengan bentuk tertentu tanpa mengaitkan dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, kalau tamtsil tadi menyerupakan dengan sesuatu yang ada dengan makhluknya, misal. Tetapi kalau takyif, dia menghayalkan tapi dengan imajinasinya, bukan dengan sesuatu yang ada. Tidak sama seperti tamtsil yang pertama. Nah, qala fala yajuzu hadzal takhayyul, maka tidak boleh menghayalkan sifat Allah seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ini subhanallah kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat penting. Jangan sampai kita terlewat satu pembahasan pun dari permasalahan ini. Saat saya mempelajari masalah akidah asma wa sifat, karena saya mengetahui ini sangat penting sekali berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka satu kali pun saya tidak pernah absen daripada menghadiri pembahasan tentang asma dan sifat Allah, karena sangat penting. Membaca saja belum cukup, ya, membaca saja belum cukup tanpa ada penjelasan. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya menasihatkan kepada teman-teman sekalian, kalau tidak ada udzur syar'i, jangan bermudah-mudahan meninggalkan dars. Sayang, sayang pelajaran ini. Luar biasa, ini tentang akidah kita. Akidah kita ahlus sunnah, tetapi kita enggak faham akidah ahlus sunnah di dalam memahami nama Allah bagaimana, sifat Allah bagaimana, manhaj seperti itu seperti apa, tidak faham. Hanya melebarkan diri, saya salafi, saya ahlus sunnah. Tetapi ketika ditanya, dia ternyata masih memiliki apa? Akidah yang dulu sebelum dia mengenal dakwah. Loh, katanya kamu salafi. Iya. Kok pemahamannya seperti ini? Ya, karena ternyata tidak pernah mengetahui bagaimana ya akidah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Nah. Qaul al-qa'idatu rabi'ah. Kemudian kaidah yang keempat. Ya. Fima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Kaidah yang keempat ini bantahan terhadap orang-orang yang mentaktil ya atau mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana contoh taktil tadi itu. Allah tidak punya tangan. Allah tidak punya wajah. Padahal Allah sudah menetapkan itu semua untuk dirinya. Tapi mu'atilah ini, mereka meniadakan, menolak. Allah enggak punya wajah. Allah, makna wajah artinya pahala. Ini namanya apa? Mentaktil. Tangan Allah bukan tangan hakiki, tapi apa? Kekuatan atau kekuasaan. Mereka taktil, mereka tolak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bantahannya apa? Qala al-mu'atilah, humul ladzina yungkiruna syai'an min asma'illah aw sifatihi. Wa yuharrifuna nususa an dhahiriha wa yuqalu lahum al-mu'awwilah. Jadi mu'attilah itu mereka orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah. Ya. Seperti orang Asy'ariyah termasuk. Ya. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah. Mereka termasuk ke dalam mu'attilah yang menafikan, menolak. Mereka hanya menetapkan 20 sifat wajib bagi Allah. Mereka hanya menetapkan ya sekian sifat saja bagi Allah. Selebihnya mereka tolak. Wa yuharifuna nususa an dhairiha. Mereka memahami dalil tentang asma dan sifat dari luar apa keluar dari makna zahir. Tangan artinya kekuatan, tangan artinya kekuasaan. Wajah artinya pahala, ridho artinya pahala. Semua mereka tolak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyelisih akidah ahlu sunnah, akidahnya para salafus soleh. Mereka juga dikatakan sebagai al-mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil. Maka bantahannya apa? Qala al-qa'idatul 'amah fi ma naruddu bihi 'alaihim, bantahan secara umum untuk mereka. Yang pertama, inna qaulahum khilafu dhahirin nusus. Perkataan mereka, ini pertama. Ya, bantahan yang pertama. Perkataan mereka menyelisihi zohir dalil. Ketika dia mengatakan tangan bermakna kekuatan atau bermakna kekuasaan, wajah bermakna pahala, ini perkataan mereka telah menyelisihi zohir dalil. Zohirnya apa ketika disebutkan wajah? Ya wajah hakiki. Ketika disebut makna tangan, ya tangan hakiki. Bukan kekuatan, bukan wajah, bukan kekuasaan, dan lain sebagainya. Maka siapa yang memalingkan makna ya bahwa tangan artinya kekuasaan, bantahan yang pertama, engkau telah keluar dari makna zohir dalil. Seperti pembahasan kaidah yang pertama, di dalam memahami asma wa sifat Allah, dalil yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah, menetapkan di atas zohir dalil. Ini yang pertama. Menetapkan di atas zahir dalil. Kemudian yang kedua, khilafu thariqatis salaf, menyelisihi jalannya para salaf. Cara yang kedua atau bantahan yang kedua, menyelisihi cara salaf. Kenapa? Karena para salaf, para sahabah, mereka menetapkan di atas zahir. Tangannya tangan hakiki, wajah ya wajah hakiki, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan sifat yang ada pada makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Milik Allah semuanya sempurna, tidak ada celah, tidak ada kurang. Sifat yang ada pada makhluk penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kita melihat, tetapi penglihatan kita hanya kepada jarak yang terdekat saja. Kita mendengar, tapi mendengar suara yang dekat dengan diri kita saja. Naam. Kita berilmu, tetapi berilmu dengan sesuatu yang terbatas, sedikit sekali dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka orang yang melakukan ta'til atau menolak sifat-sifat Allah, mereka telah menyelisihi caranya para salaf di dalam menetapkan asma dan sifat Allah. Nah. Kemudian bantahan yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahih. Mereka tidak mempunyai dalil yang sahih yang menguatkan pendapat atau perkataan mereka. Ketika mereka berkata, tangan Allah artinya kekuatan atau kekuasaan, tanya, atas dasar apa? Dalil dari mana yang mengatakan bahwa tangan artinya kekuatan atau kekuasaan? Hat dalilak, datangkan dalilmu. Maka niscaya laisa alaihi dalilun sahih, mereka enggak punya dalil yang sahih. Nah, kadang mereka mendatangkan dalil, tapi dalil dari perkataan-perkataan ulama mereka yang bisa jadi akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Jahmiyah. Nah, barakallahu fikum, bukan dalil dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Kemudian warubbama yakunu fi ba'di sifat wajhun rabi' au aktsar, dan mungkin pada sifat yang lain ada bantahan yang lebih daripada 4 atau selebihnya atau lebih dari 4. Nah, jadi secara umum bantahannya ada 3. Tapi pada beberapa sifat ada bantahan yang lebih daripada bantahan umum yang barusan kita sebutkan. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.